عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para hadirin dan hadirat pendengar radio muslim yang berbahagia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat takwa, nikmat rohani, nikmat jasmani, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Bahkan taufik untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu sendiri adalah nikmat yang juga perlu kita syukuri. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang buah dari takwa dan maksiat. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ta'ammaltu amran ajiban wa aslan dharifan. Aku merenungkan sesuatu hal yang aneh dan indah. Sesuatu hal yang aneh namun indah. Wa huwa al-hiyalul ibtila'i 'alal mu'min. Ketika cobaan itu menimpa seorang mukmin. وعرض صورة اللذات عليه مع قدرته على نيلها. Dia menjauh dari kelezatan-kelezatan padahal dia mampu untuk meraihnya. وخصوصا ما كان في غير كلفة من تحصيله. Terlebih hal-hal lezat yang tidak perlu capek, tidak perlu banyak berkorban untuk mendapatkannya. Kamahbubin muwafiqin fi khalwatin khasinatin. Seperti hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu. Imam Nujauzi rahimahullah ta'ala di sini menjelaskan tentang sesuatu hal yang aneh. Sesuatu hal yang aneh tapi itu indah. Anehnya itu, ya, manusia fitrahnya itu senang dengan hal-hal yang lezat. Dia akan condong kepada hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsunya. Tapi, ya, bersamaan dengan itu dia bukan mendekat kepada hal itu, kepada hal-hal yang disenangi itu, justru dia menjauh. Nah, sikap aneh tapi indah ini ditemui pada diri orang-orang yang beriman. Semestinya manusia itu akan mendekat, akan condong dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsunya. Ya, ini satu hal yang disukai oleh hawa nafsunya, tapi justru dia menjauh, padahal dia senang, tapi dia menjauh. Nah, inilah letak keindahannya di situ. Itulah letak keindahannya. Ketika seorang mengalahkan ataupun lebih memilih untuk condong kepada keridhaan Allah yang diinginkan oleh Allah daripada yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Itulah keindahan yang ada pada diri seorang mukmin. Faqultu subhanallah. Aku katakan subhanallah. Ha huna yubayyinu atharul iman. Pada kejadian seperti itu atau pada sikap seperti itu ada bukti ataupun ada tanda-tanda iman yang sangat jelas. La fi sholati raka'atain, yang bukan hanya terdapat pada sholat dua rakaat. Nah, inilah tanda iman. Iman bukan hanya keyakinan dalam hati. Iman bukan hanya ucapan di lisan, tapi iman itu perlu pembuktian. Sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa apa namanya, qaulun bil lisan, wa i'tiqadul bil jinan, wa amalun bil arkan, adalah ucapan di lisan, ikrar di lisan, keyakinan dalam hati, dan pembuktian dalam bentuk amalan. Itulah iman. Jadi ketika seseorang bertemu dengan hal-hal yang lezat, lezat menurut hawa nafsunya, yang seharusnya, bukan seharusnya ya, yang biasanya dia akan condong, dia akan ikut, akan terbawa arus, tapi dia justru menjauh sejauh-jauhnya, ya. Maka ini adalah bukti daripada iman. Ha huna yubayyinu atharul iman. Itu adalah bukti daripada tanda iman yang bukan hanya terletak pada, yang bukan hanya pada salat, ya. Kalau salat, puasa, membaca Al-Qur'an, kita semua faham. Tidak orang awam kaum muslimin ataupun orang-orang yang berilmu di antara kaum muslimin, semua faham. Itu adalah ibadah yang berkorelasi dengan iman. Itu adalah bukti bahwasanya ada iman dalam hati seseorang. Tapi ada bukti iman yang lain yang berupa sikap. Yang mana iman, bukti iman itu adalah berupa ketakwaan yang tertancap dalam hati seseorang. Yaitu apa? Ketika seorang diuji dengan kelezatan-kelezatan hawa nafsu, ataupun dia tinggalkan demi mementingkan lezatnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma sa'ada Yusuf. Nah, kemudian beliau memberikan contoh tentang orang yang meninggalkan kemaksiatan, orang yang meninggalkan kelezatan hawa nafsu, ya, demi ya, kemudian dia lebih mementingkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal hawa nafsu itu ada dalam diri dia sendiri. Tapi dia lah mementingkan keridaan Tuhannya. Wallahumma sa'ada Yusuf alaihi salam. Demi Allah, Nabi Yusuf alaihi salam tidaklah naik derajatnya, wala sa'ida, dan tidaklah beliau berbahagia, illa fi mithli dzalikal maqam. Ya. Andai kata beliau tidak mengalami cobaan yang berat seperti itu. Ini cobaan yang berat, ya. Ketika seorang berhadapan dengan hawa nafsunya, seorang diuji dengan kelezatan-kelezatan nafsu, tapi karena ada iman dalam dirinya ditinggalkan, walaupun itu sebenarnya dia benci, dia gak senang, ini bertentangan dengan keinginannya. Kalau keinginannya, kalau dituruti, ya maksiat-maksiat itulah, ya, rata-rata maksiat itu lezat di pandangan, lezat di mata, tapi nanti akan membekaskan kesedihan, kesengsaraan di akhir atau di dalam hati. Ya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam pernah mendapatkan cobaan seperti itu. Jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada para nabi berupa dosa-dosa. Bahkan terkadang ada nabi-nabi yang terjatuh ke dalam dosa. Agar kita mendapatkan teladan, ya, bagaimana menyikapi dosa, karena manusia adalah tempatnya salah. Kullu bani adam khata, setiap manusia itu tempatnya salah, ya, kata Nabi. Maka kita perlu keteladanan bagaimana menghadapi dosa, bagaimana ketika kita sudah jatuh dalam dosa, gimana sikap kita, cara bertobat bagaimana. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam, kisahnya Nabi Yusuf ini adalah keteladanan agar kita bisa membentengi diri sebelum jatuh ke dalam dosa. Teladanan agar kita bisa selamat dari jurang dosa atau maksiat. Fabilahi alaikum ya ikhwani, maka demi Allah wahai saudara-saudaraku. Ta'ammalu halahu law kana wafaqa hawah. Coba pikirkan. Andaikan Yusuf alaihissalam itu hanyut dalam hawa nafsunya. Man kana yakun, kira-kira siapakah dia, siapakah beliau saat ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian syahwat yang sangat besar. Beliau alaihissalam diuji, diajak berzina oleh istri raja, ya, raja Mesir. Dan ketika itu kondisi beliau masih muda. Namanya anak muda itu penuh dengan penasaran, kuat fisiknya, kuat nafsunya, kuat ya, kuat rohaninya, ya, semuanya kuat. Jadi banyak sekali. Jadi beliau diajak berzina oleh si raja. Dan antum tahu gimana kalau raja cari istri, nggak sembarangan ya. Mungkin dia akan buat sayembara, mana gadis yang paling cantik di negeri itu akan dia nikahi dengan mahar yang besar. Yang pasti istri raja itu cantik. Ya. Kemudian yang makin memberatkan Nabi Yusuf alaihi salam, ketika itu beliau masih muda. Anak muda. Sudah itu tampan, gagah. Masih ada tambahan cobaan lagi yang dialami Yusuf ketika itu. Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu posisinya sebagai budak. Dan yang namanya budak itu intelektualnya lebih rendah daripada orang merdeka. Jadi masyarakat memandang seperti itu. Biasanya budak itu intelektualnya lebih rendah daripada orang merdeka. Pendidikannya lebih rendah daripada orang merdeka. Makanya kalau ada budak melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas, itu lebih dimaklumi daripada orang merdeka. Ya. Jadi seandainya Yusuf mengiyakan ketika itu, maka orang-orang kan lebih bisa memaklumi. Kenapa? Dia tampan, gagah, anak muda, dan dia adalah budak, budak daripada sang wanita ini yang ngajak berzina ini. Sudah itu, ketika itu beliau berada di tempat yang asing, bukan di kampung halamannya. Ya, beliau berada di Mesir, di kota. Ya, beliau ini bukan negaranya, bukan negerinya. Dan orang itu ketika berada di tempat yang bukan tempatnya, bukan kampungnya, dia akan lebih leluasa melakukan kejahatan. Ya, makanya nggak ada pencopet beraksi di RT-nya ataupun di kampungnya, perampok beraksi di kampungnya, nggak ada. Dia akan beraksi merantau, cari tempat lain yang orang-orang nggak kenal sama dia. Karena dia akan lebih leluasa melakukan dosa, melakukan kejahatan. Nah, Nabi Yusuf itu gitu. Beliau berada di tempat yang asing. Ya, lebih leluasa melakukan dosa. Ditambah lagi, ya, ketika itu yang mengajak berzina itu adalah si istri raja ini. Ya, yang ngajak berzina istri raja, cantik, punya kedudukan, ya, cerdas, masya Allah, punya harta. Ya, itu yang udah itu Yusuf tampan, masih muda. Ya, di negeri yang asing, yang ngajak ceweknya lagi, yang ngajak adalah istri raja ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi." Dan perempuan itu tinggal di rumahnya menggoda dirinya Yusuf. Jadi perempuan itu yang menggoda Yusuf alaihi salam. Sudah itu dia apa? Fi baitiha, di rumahnya, di raja itu. Di rumahnya, wa ghallaqatil abwab, kondisi ruangan tertutup semuanya, enggak ada yang lihat. Ini ujian berikutnya bagi Yusuf. Gak ada yang lihat, cuma berdua di dalam ruangan. Waqallaqatil abwab, ditutuplah pintu-pintu. Bukan hanya satu pintu yang ditutup. Waqallaqatil abwab. Abwab itu jamaknya bab. Pintu-pintu, semua pintu-pintu ditutup. Waqalat hai talak, kemudian dirayu sama istri raja, hai talak, kemari. Sampai-sampai diceritakan di dalam tafsir Sa'di bahwa ketika itu Yusuf bahkan diancam. Yusuf diancam, kalau kamu enggak nuruti ajakanku, kamu akan saya penjarakan. Bayangkan ini ujian berikutnya nih Yusuf. Bayangkan anak muda, tampan, diajak berzina, wanita yang cantik, punya kedudukan, ya, di ruangan yang tertutup, enggak ada siapapun. Ya, kalau enggak menuruti dia akan dihukum, insyaallah. Dia akan dihukum. Akan dipenjara, akan diberi hukuman yang pedih. Tapi apa respon Yusuf? Ma'adallah, ma'adallah, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, di sini inilah sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Diajak berzina dengan berbagai macam bertumpuk-tumpuk cobaan ketika itu. Bahkan kalau enggak menuruti diancam, dihukum, bayangkan. Dia di, di dipaksa untuk menuruti apa yang menjadi kelezatan dia. Dia anak muda, manusia biasa, ya, yang punya nafsu juga. Dia dipaksa untuk menuruti apa yang dia inginkan, dipaksa. Kalau enggak, kamu akan dipenjara, akan dihukum. Tapi dia apa? Ma'adallah, a'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Ya. Sesungguhnya tuanku, yaitu suaminya, istri suaminya, si wanita yang ngajak bersihin ini, dia sudah merawatku dengan baik, yaitu Raja Mesir. Ya. Innahu la yuflihu dzalimu, dan sesungguhnya orang yang zalim itu enggak akan beruntung. Orang yang bermaksiat itu enggak akan beruntung. Selesai sampai di situ? Oh, tidak. Ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam merespon dengan berta'awudz kepada Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, ya, dari dosa seperti itu, beliau lari langsung. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu, lari menuju pintu. Kemudian sang wanita ini pun ngejar juga ke arah pintu. Qaddat qamisahu, lalu Yusuf ini ditarik bajunya, ya, min duburin wa alfa ya sayyidah albab. Begitu sampai di depan pintu, tiba-tiba sang suami dari istri ini, yaitu sang raja, buka pintu ketemu. Bayangkan ya, udah dipaksa sendirian, anak muda, lari, ditarik lagi. Tapi begitu sampai pintu, ketemu sama suaminya. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su. Namanya wanita itu pintar bersilat lidah. Maka sang istri raja ini mengatakan, wahai suamiku, apa kiranya pendapatmu tentang hukuman bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Illa an yusjana au adzabun alim, selain dipenjarakan kalau atau diberi hukuman yang pedih. Padahal yang ngajak adalah istrinya. Nah, inilah sekelumit kisah ujian syahwat yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika beliau mendapatkan ujian itu, maka beliau merespon, a'udzubillah, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dosa itu, ya. Beliau berlindung kepada Allah. Laula arra'a burhana rabbih, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad hammat bihi. Sang wanita sudah berhasrat tinggi kepada Yusuf, walhamma biha, Yusuf pun demikian. Laula arra'a burhana rabbih, kalau bukan saja karena Yusuf melihat petunjuk dari Allah, yaitu berupa iman, berupa takwa kepada Allah SWT. Nah, cobaan yang didapatkan Nabi Yusuf AS berupa cobaan syahwat ini, kesabaran yang beliau lakukan, kesabaran yang beliau upayakan ketika mendapatkan cobaan, ketika diajak berzina sama istri raja ini, ini kesabaran ini lebih besar pahalanya daripada kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan cobaan dari perlakuan tidak baik dari saudara-saudaranya. Sebelum kejadian ini, Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil di kampung halaman mendapatkan cobaan, beliau dihasadi oleh saudara-saudara kandungnya. Sampai-sampai saudara kandungnya apa? Mereka membuang Yusuf alaihissalam. Membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Mereka berharap supaya Yusuf alaihissalam ini nanti ada orang musafir, ya, orang-orang yang lewat di jalan itu mampir ke sumur, ngambil air, kemudian nanti Yusuf alaihissalam bisa diselamatkan dan dibawa sebagai budak. Ini cobaan yang dialami ini cobaan yang berat, ikhwah. Tapi kesabaran yang Yusuf alaihissalam upayakan ketika digoda oleh istrinya raja lebih besar pahalanya daripada kesabaran ketika dia dibuang di sumur. Kenapa? Karena kesabaran ketika dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya itu adalah kesabaran ittirar. Ittirari. Sabrul as-sabru al-ittirari. Kesabaran yang memang harus mau enggak mau sabar. Udah di dalam sumur sendirian. Mungkin ketika siang kepanasan, ketika malam kedinginan. Ya. Itu enggak ada pilihan lain kecuali sabar. Gak sabar celaka, sabar bisa berbahaya untuk dirinya. Gak sabar juga seperti itu, maksudnya berbahaya di dunia ya, tapi di akhirat dia akan mendapatkan pahala. Jadi gak ada pilihan lain kecuali sabar, itu sabrul ittirar, sabaran yang gak ada pilihan lain kecuali sabar. Tapi kalau yang ini nih, yang Cobaan yang kedua, ketika diajak berzina kepada oleh istrinya raja, ini sabrul ikhtiyari, kesabaran yang diperjuangkan, kesabaran ikhtiyari, kesabaran yang diperjuangkan, ya, bukan mau nggak mau sabar, enggak. Yusuf ketika itu punya pilihan, kesabaran, kesabaran berupa pilihan ikhtiyari itu. Ketika itu Yusuf punya pilihan, iya atau enggak, ya, mengiyakan ajakannya si istrinya raja ini atau enggak, itu punya pilihan. Dan longgar, enggak ada siapa-siapa, pintu-pintu tertutup rapat, yang ajak ceweknya, gitu. Yang ada cuma Yusuf sama wanita itu saja dalam ruangan itu. Nah, ini sabar ikhtiyari lebih besar, karena dia untuk bisa bersabar itu berat, sangat berat, sehingga lebih besar pahalanya daripada cobaan yang sebelumnya. Nah, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ta'ammalu, coba pikirkan halahu, ya, status kondisinya Yusuf alaihissalam, lau kana wafaqa hawa, kandekan Yusuf alaihissalam ketika itu mengikuti ajakan hawa nafsunya. Yusuf sudah hamma biha, kata Allah, sudah berhasrat juga dengan istri raja itu, dengan wanita itu. Bayangkan kalau Yusuf alaihissalam itu hanyut oleh hawa nafsunya, mangkana yakun, siapa kiranya Yusuf saat ini? Mungkin kita tidak akan mendengar siapa namanya Yusuf. Tapi itu detik-detik yang menegangkan, detik-detik yang menentukan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas iman dan takwa yang ada dalam dirinya, laula arra'a burhana rabbih, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Iman dan takwa serta keikhlasan yang ada dalam dirinya sehingga dia pun berhasil selamat daripada petaka tersebut, sehingga beliau menjadi manusia yang mulia setelah mendapatkan kesabaran ini, setelah beliau berhasil mendapatkan cobaan sabar ikhtiari, sabar pilihan, sabar yang diperjuangkan itu tadi, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Faqisu baina tilkal halah wa halati Adam alaihissalam, dan coba bandingkan kejadian itu dengan kejadian yang dialami Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam juga dicoba dengan cobaan syahwat ketika masih di surga, ya. Beliau dicoba dengan tidak boleh makan apa saja dalam surga kecuali satu buah. Tapi kemudian penasaran dengan satu buah ini, dipancing sama iblis. Ini buah kalau kamu makan, kamu akan menjadi malakun karim, malaikat yang mulia. Akhirnya dia tergiur makan buah yang dilarang itu di dalam surga, yang menyebabkan dia harus turun ke tempat yang lebih rendah dari surga, jauh lebih rendah, tempat yang kata Nabi SAW, dunia ini tidak lebih berharga di sisi Allah melebihi harganya satu lembar sayap nyamuk. Sangat rendah, bahkan lebih rendah kata Nabi SAW daripada nilai bangkai kambing, bangkai anak kambing yang sangat bau dan rendah sekali. Dia terbuang ke tempat yang rendah ini, yaitu dunia ad-dunya, karena disebabkan karena mengikuti hawa nafsu tadi. Ya, ada perbedaan antara kisah Nabi Yusuf dengan Nabi Adam alaihissalam. Namun semuanya ada hikmahnya di sini. Kalau Nabi Yusuf, kita mendapatkan teladan bagaimana terhindar sebelum jatuh dalam dosa. Ya, bagaimana kita bisa menyiapkan payung sebelum turun hujan, gitu. Triknya bagaimana? Ya, kalau kita renungkan surat Yusuf itu, triknya adalah laula arru'a burhana rabbih, ilmu. Ilmu dan iman dalam hati, innahu min ibadinal mukhlasin, yang ketiga adalah keikhlasan. Dengan ilmu dan iman, demikian juga ikhlas di dalam hati, maka kita bisa terselamatkan sebelum kita terjatuh dalam kubangan dosa. Nah, dari Nabi Adam alaihi salam kita dapatkan teladan juga. Ya, kita dapatkan contoh bagaimana bersikap, bagaimana jalan keluar dari dosa. Setelah terjatuh dalam dosa, bagaimana kita harus minta maaf sama Allah. Apa yang dilakukan Nabi Adam ketika turun ke dunia? Beliau berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Nah, ini Lihatlah bagaimana cara bertobatnya Nabi Adam. Beliau ngaku salah. Beliau menisbatkan kesalahan kepada dirinya sendiri, bukan kepada takdir. Ini kan sudah ditakdirkan Allah saya salah, ya gimana lagi? Nah, orang yang seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah yang seperti itu. Taubat itu merasa salah. Zalamna anfusana, kami yang zalim kepada diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami, lanakunanna minal khasirin. Ini pengharapan yang tinggi kepada Allah. Ya. Satu-satunya yang bisa mengampuni hanya Allah katanya. Kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan merugi. Siapa lagi yang kami harapkan ya Tuhan kami kalau bukan engkau? Siapa yang, kepada siapa saya meminta maaf, meminta ampun dari dosa-dosa yang saya lakukan kalau bukan kepada engkau ya Allah? Inilah, dari sini kita dapat keteladanan bagaimana kita, setelah seorang itu terjatuh dalam dosa, gimana sikapnya? Bertobat kepada Allah SWT. Ya, ada perbedaan di situ. Dan ada, dan kita lihat bagaimana akibatnya. Akibatnya ya. Thumma zinu bimizanil akal. Kemudian lihatlah apa yang diperoleh. Lihat, timbanglah dengan timbangan akalmu, lalu perhatikan apa yang diperoleh. Uqba tilkal khati'ah. Ya, setelah seorang melakukan kesalahan ataupun dosa, wa thamaratu hadza sabr, dengan hasil daripada ataupun buah daripada kesabaran. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam, dia mendapatkan buah dari kesabaran. Dia sabar dari cobaan-cobaan tadi ya. Cobaan yang sangat berat. Cobaan syahwat itu cobaan sangat berat. Beliau bisa bersabar, lolos dia itu cobaan itu. Lalu kemudian dia mendapatkan hasil dari kesabarannya. Nabi Adam alaihissalam, dia mendapatkan hasil dari kesalahannya. Hasil dari kesalahan yang satu, hasil dari kesabaran. Apa hasil dari kesalahan? Nabi Adam turun ke tempat yang lebih rendah di dunia ini. Ya. Tentu saja dengan hikmah ya. Tentu saja dengan hikmah Allah yang maha indah di situ. Setelah melakukan kesalahan, dia turun, diturunkan ke bumi. Lalu apa akibat dari kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam yang tadinya budak, Nabi Yusuf budak. Masa kecilnya tidak bahagia, dibenci sama saudara kandungnya sendiri, dibuang di sumur. Ya toh? Enggak, dipisahkan dari ayahnya, dari orang tuanya, dari keluarganya. Masih kecil Yusuf alaihissalam. Anak yang paling rakil anak Yusuf itu. Yang paling kecil Yusuf itu ya, dari 7 saudaranya. Dibuang. Jadi beliau melalui kehidupan sebelumnya dengan kehidupan yang penuh dengan cobaan-cobaan, perhatian-perhatian. Akhirnya kemudian menjadi keluarga raja. Akhirnya setelah beliau ini apa? Setelah mendapatkan cobaan ini, difitnah lagi beliau. Difitnah, seakan-akan beliau yang melakukannya, sudah dipenjara beliau. Tapi ketika itu, setelah itu beliau malah ya, diangkat menjadi menteri. Nah ini kita coba perhatikan bagaimana buah dari kesalahan dan buah dari kesabaran. Buah dari kesalahan, kedudukan yang lebih rendah, ya, kehidupan yang lebih rendah. Kemudian buah dari kesabaran tadi, sabar dari maksiat, sabaran dari cobaan syahwat tadi apa? Nabi Yusuf setelah itu menjadi raja di Mesir, menjadi pemegang kebendaharanya kerajaan Mesir. Ya, yang sampai saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam ngemis-ngemis ke Yusuf, tasaddaq alaina Yusuf, tolong sedekahlah sama kami. Ini Nabi saudara-saudaranya Yusuf ini yang kemarin, yang dulu waktu masa kecil menghina Yusuf itu. Nah, coba kita perhatikan tentang akibat daripada dosa atau maksiat, dan akibat daripada sabar daripada maksiat. Wa innal ladzata la tu'ridu 'alal mu'min. Andaikan seorang mukmin itu dihadapkan dengan kelezatan nafsu, famata laqiyaha fi safi harbihi wa qad ta'akhkhara 'anhu askarut tadabbur lil 'awaqib. Dan ketika dia dihadapkan oleh kelezatan hawa nafsu itu, lalu dia terlambat untuk melawannya, huzima, maka dia akan kalah. Nah, begitu dia dihadapkan dengan cobaan-cobaan, kelezatan-kelezatan hawa nafsu, lalu dia tidak bergegas, ya, tidak bergegas melawan dengan ilmu dan imannya, maka bisa dipastikan dia akan tumbang. Dia terlambat sedikit saja, dia akan tumbang. Yusuf alaihissalam begitu diajak, hai talak, apa sikapnya Yusuf? Enggak panjang, enggak pikir panjang, mikir, oh iya juga ya, Gak ada orang. Ya. Gimana ya? Gimana ya? Yusuf sikapnya apa? Ma'adallah langsung. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau saja kita terlambat, auzubillah, maka kita akan hancur. Berkeping-keping, kita akan kalah. Kalahnya orang mukmin ketika dia terjatuh dalam dosa. Wa ka'anni aral waqi'a fi ba'di asyraqiha. Dan seakan-akan aku ini melihat, dan aku memandang atau melihat, memperhatikan kenyataannya hawa nafsu itu seperti jaring-jaring. Wa lisanul hal yaqulu lahu, situasi sering memaksakan. Quf makanik, diamlah di tempatmu. Anta wa makhtarta li nafsik, lakukan apa yang diinginkan olehmu, lakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsumu. Wa kam min syakhsin zallat qadamuhu famartafa'at ba'daha, betapa banyak orang-orang yang dulunya soleh lalu kemudian dia tergelincir ke hawa nafsunya, setelah itu dia tidak bisa bangkit kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man ta'ammala dzulla ikhwati Yusuf yauman yauma qalu wa tasaddaq alaina, dan siapa yang merenungkan kehinaan yang dialami oleh saudara-saudara kandungnya Yusuf ketika dia mengatakan tasaddaq alaina, berikanlah kami ini sedekah. Nah, ini karena meminta itu adalah kehinaan. Makanya Rasulullah SAW melarang orang-orang beriman itu meminta-minta. Bahkan ancamannya besar ya. Ancamannya adalah neraka. Ya, seperti orang yang makan bara api neraka, orang yang sering minta-minta itu. Kecuali minta-minta yang darurat. Ya, karena dia mungkin kalau tidak minta-minta dia akan mati misalnya. Mungkin dia sedang sakit dan dia butuh duit dan dia harus minta-minta. Kalau enggak dia akan mati. Ya, ataupun kerabatnya akan mati. Kalau dalam kondisi darurat tidak mengapa, tapi sekedarnya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kaidah fikih dikatakan segala yang dilarang itu menjadi boleh ketika darurat. Wal wad-daruratu tuqaddaru biqadariha, tapi bolehnya sesuai kadarnya. Tidak boleh lebih dari kadarnya. Meminta-minta itu kehinaan. Wa tasaddaq alaina, berikanlah kami ini sedekah. Arafa syu'maz zalali. Ya. Arafa syu'maz zalali. Maka akan terlihat, akan dapat kita ketahui betapa rendahnya akibat dari tergelincir dari dosa. Nah, ini lihatlah, ujung daripada dosa maksiat itu adalah kehinaan, ikhwah. Kita tadi sudah merenungkan bersama bagaimana Nabi Adam alaihissalam, tapi itu semua adalah hikmah di balik itu agar kita mendapatkan contoh bagaimana cara bertobat dari dosa. Kemudian contoh yang lain, orang yang dulunya melakukan maksiat, kemudian akibatnya mendapatkan kerendahan adalah apa? Saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam ketika itu mereka leluasa. Orang yang di keluarga itu orang kuat, dan Yusuf orang yang dia adalah anak yang lemah, yang diinjak-injak, dibuang di sumur, dijauhkan dari bapaknya, ya kan? Ketika itu ini perbuatan zalim, sangat zalim. Hasad, yang sumbernya adalah hasad. Nah, hasad dari hasad ini kemudian muncul dosa yang lain. Dosa apa? Dosa enggak sayang sama adiknya. Dosa menjauhkan adiknya dari bapaknya, teganya gitu loh. Dosa apalagi? Membuat ayahnya sedih, ayahnya sampai menangis. Dirundung kesedihan bertahun-tahun karena Yusuf ini anak kesayangan. Sampai beliau mengatakan, ini Nabi Ya'kub nih, bapaknya Yusuf mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya. Ketika ditanya sama anak-anaknya, "Pak, kalau bapak gini terus nanti bapak bisa sakit. Bapak bisa gila." Katanya, "Ma innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya curhatkan kesedihanku, kegundah gulanaanku itu hanya kepada Allah." Ini dosa berikutnya, durhaka sama orang tua, menyakiti hati orang tua. Ya, zalim kepada Yusuf alaihissalam, merendahkan Yusuf, saudara seiman dan saudara kandung, melahirkan banyak dosa nih, hasad nih, dosa, maksiat. Kemudian lihatlah selang beberapa tahun apa akibatnya. Allah tidak lupa Allah tidak lupa ikhwah ya, terhadap perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Allah enggak lupa. Meskipun telah berlalu bertahun-tahun, lihatlah apa akibatnya. Akibatnya adalah saudara-saudaranya Yusuf mendapatkan kehinaan ketika itu. Mereka harus sujud di hadapan Yusuf. Mereka harus ngemis-ngemis kepada Yusuf AS. Waman tadabbaru ahwalahum, siapa yang merenungkan kondisi mereka? Ya, silakan renungkan kondisi mereka ini. Qasama bainahum wa baina akhihi minal furuq, bandingkan antara nasibnya Yusuf dengan nasibnya saudara-saudaranya. Ya, ada sebuah perbedaan yang sangat kontras, sebuah perbedaan yang sangat kentara sekali. Yusuf menjadi raja, kemudian saudara-saudara Yusuf menjadi orang-orang miskin, orang-orang yang ngemis-ngemis sama Yusuf alaihissalam. Wa in kanat taubatuhum qubilat, meskipun taubatnya saudaranya Yusuf ini diterima. Nah, ketika datang ke Yusuf minta, kemudian singkat cerita Yusuf mengatakan bahwasanya qala ana Yusuf wa hadha akhi, saya adalah Yusuf dan ini yang sampingku ini adalah saudara kandungku, ya. Yang di samping ini saudara kandungku, ya, saudaranya Yusuf yang enggak jahat sama Yusuf ketika itu, ya. Qala ana Yusuf wa akhi, qala anta Yusuf, heran mereka. Qalu anta Yusuf, masa sih serius Anda Yusuf gitu. Heran mereka, masyaallah. Kemudian mereka ngaku salah bahwa kita dulu sudah pernah salah sama antum. Tolong maafkan kami, ya. Apa jawaban Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Ana maafkan kalian dah, yang lalu biarlah berlalu. Ana maafkan. Ana enggak sedikit pun benci sama kalian, masyaallah. Inilah nabi. Ya. Kalau bukan nabi enggak bisa seperti itu. Begitu pemaafnya ya nabi itu. Demikianlah ya sepatutnya seorang dai itu ya, pemaaf. Seorang dai itu lapang dada. Kalau enggak akan bisa sukses dia menjadi dai. Nah, itu seperti itu. Ya, bandingkan antara nasib yang didapat oleh Yusuf dengan nasib yang didapat oleh saudara-saudara Yusuf yang mereka dulu telah berbuat maksiat kepada Yusuf dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun taubat mereka diterima, tapi mereka tetap rendah. Walaupun mereka ketika taubatnya kan dimaafkan sama Yusuf dan Yusuf mintakan ampun sama Allah, Allah ngampuni, diterima taubatnya. Selesai. Ya. Nah, di sini kita kan dapat teladan juga tuh. Meskipun ini saudara-saudaranya nabi, anak-anaknya nabi ini kan, Nabi Ya'qub. Ini orang-orang mulia. Tapi mereka jatuh dalam salah. Bukan tanpa hikmah Allah menjadikan mereka jatuh dalam salah. Ada hikmah supaya apa? Supaya kita mendapatkan teladan sebagaimana kita mendapatkan teladan dari Nabi Adam. Ini. Kalau Nabi Adam ini tadi dosanya sama Allah, langsung tobat sama Allah. Kalau saudara-saudaranya Yusuf tadi dosanya sama Allah dan sama makhluk, apa yang dilakukan? Minta maaf sama Allah dan minta maaf sama Yusuf. Karena dosa kalau berkaitan dengan makhluk itu harus minta maaf sama orang yang kita zalimi dulu agar taubat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi taubat mereka diterima, tapi tetap ada perbedaan gitu. Perbedaan derajat atau martabat. Li'annahu laisa man waqa'a wa khata kaman thawbuhu sahih. Karena kain yang tidak sobek, kain yang sobek kemudian dijahit itu tidak seperti kain yang mulus nggak pernah sobek. Yang namanya dosa itu akan membekas. Ya. Ibarat dosa itu seperti goresan luka pada tubuh. Ya, dan ibarat sobekan yang ada pada lembaran kertas itu dosa itu. Walaupun sudah dijahit, disambungkan, tetap ada bekasnya. Ya, tetap ada bekasnya. Warubba'id fatayaqqadu ikhwani, maka bangunlah, sadarlah wahai saudara-saudaraku. Li'arudil mustahiyat 'alan nufus. Ya. Bangunlah dan sadarilah bagaimana akibat daripada sikap ya, seorang itu bersabar menolak hal-hal yang dipandang lezat oleh hawa nafsu. Wastauthiqu min lujumil khail, dan pegang teguhlah kesabaran kalian. Berpegang teguhlah pada kesabaran kalian ketika mendapatkan cobaan maksiat yang disenangi oleh hawa nafsu itu. Pegang teguhlah dengan kesabaran kalian. Rem kuat-kuat. min lujumil khail, seperti kalian itu berpegang kepada tali kuda di saat kuda itu berlari dengan kencang. Ya. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sekarang. Masih pembahasan tentang akibat daripada takwa dan maksiat. Jadi kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Adam dan Nabi Yusuf, dan juga kisahnya saudara-saudaranya Yusuf. Kemudian kita mendapatkan bagaimana akibat yang didapatkan oleh Yusuf ketika dia sabar dari cobaan berupa kesabaran ittirari, sabaran yang darurat, yang gak ada pilihan selain sabar. Dan juga ketika dia mendapatkan cobaan syahwat yang kemudian dia lolos karena dia sikapi dengan sabar ikhtiari, sabar yang itu pilihan dia. Artinya kalau dia gak sabar, dia memilih untuk lanjut mengiyakan, nah itu pilihan dia. Dan itu dalam kondisi yang sangat mendukung dan sangat mudah diraih, tapi dia tinggalkan. Inilah sabar dan ikhtiari. Dan kita semua sudah menyaksikan, merenungkan bagaimana akibat dari dua kondisi itu. Nah, kemudian Ibnu Jauzi rahimahullah melanjutkan, man ta'am, ini masih tentang akibat dari maksiat ya. Man ta'am mala awaqibal ma'asi. Siapa yang memperhatikan, merenungkan akibat daripada maksiat, ro'aha qabihah, maka dia akan memandang maksiat itu jelek. Jadi kalau kita diuji dengan sebuah kemaksiatan, jangan kita lihat maksiat yang sedang di depan mata kita, tapi coba pandangan kita julurkan jauh lebih panjang, lebih ke depan. Apa? Coba bayangkan akibatnya. Apa akibat daripada maksiat-maksiat itu? Maka akan tergambarkan dalam diri kita tentang buruknya dosa-dosa itu, dan akan terlupakan dari diri kita tentang indahnya, lezatnya dari maksiat-maksiat itu. Walaqad tafakkartu fi aqwamin a'rufuhum. Aku memikirkan ya orang-orang yang pernah saya kenal, yuqirruna bizina wa ghairihi, yang mereka ini telah berbuat zina atau dosa-dosa yang lain. Fa'ara min ta'assurihim fid dunya ma'ajaladatihim ma la yaqifu inda haddin. Maka aku melihat kondisi mereka itu melarat di dunia, meskipun ya meski mereka terus-menerus melakukan perbuatan yang nista, mereka mendapatkan nasib yang melarat. Hidup mereka susah di dunia, bersamaan itu mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan nista. Wa ka'annahum qad ulbisu dhulmah, laksana mereka telah diliputi oleh kegelapan. Fal qulubu tanfuru anhum, hati-hati manusia tidak tertarik dengan mereka, hati-hati manusia berpaling dari mereka. Fa inittas'alahum syai'un fa aktsaruhum min ma'lil khair, kalau mereka mendapatkan sedikit kekayaan, Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rizki untuk mereka. Artinya mereka ini menjadi orang-orang yang punya duit, punya kekayaan. Paling-paling harta melimpah yang mereka dapatkan itu didapat dari orang lain, dari berbuat dolim kepada orang lain, dari merampok, mengambil harta orang tanpa hak, dari mencuri, dari korupsi. Wa in dhaqa bihim amrun akhadhu yatasakhathuna 'alal qadari. Nah, ketika mereka jatuh miskin, maka mereka akan mulai mengecam takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah kualat ya yang disebabkan oleh maksiat. Ya, inilah keberkahan yang hilang. Nauzubillah min dzalik, disebabkan oleh dosa. Ya. Dia mendapatkan kehidupan yang melarat, kehidupannya sengsara di dunia ini. Nah, ketika dia apes-apesnya, ya untung-untungnya dia ini orang pelaku maksiat, tapi dia ini kaya raya ya, hartanya banyak, maka paling-paling itu juga didapat dari maksiat. Apa nikmatnya maksiat ya? Apa nikmatnya sebuah kelezatan yang ujungnya adalah panasnya neraka gitu. Jadi ketika sempit mereka ini gak sabar, ketika dia mereka sedang susah nih yang disalahkan takdir Allah, Allah enggak adil, macam-macam. Nauzubillah. Kemudian ketika kaya, apa? Paling-paling itu kalau kaya dapatnya dari nyuri, kalau enggak dari ngerampok, kalau enggak dari korupsi. Orang yang kayak gitu seperti itu. Orang kalau udah biasa sama dosa, dia ada satu, dia terjerumus dalam satu dosa, nah itu akan semakin gelap. Kalau enggak segera bertobat kepada Allah, akan semakin gelap hidupnya. Sehingga semua hidupnya, siang dan malam, lahir dan batinnya itu dosa semuanya. Itu semua adalah dalam semua isinya adalah dosa semuanya. Ketika dia sempit, enggak sabar, nyalahkan Allah. Ketika dia sedang lapang, dapat rezeki. Itu bisa dipastikan dari harta yang enggak halal. Orang kayak gini enggak akan peduli halal dan haram. Jadi lapang, sempit, dosa semuanya. Riba diterjang, mencuri diterjang, ya kan? Menipu diterjang. Bayangkan. Bayangkan akibat dari satu dosa yang dia tidak bergegas bertaubat. Yang pertama dia berzina, kemudian dia enggak bertobat, naudzubillah. Akhirnya kemudian jiwa itu menjadi nyaman, menjadi terbiasa dengan kegelapan, dengan dosa. Akhirnya merembet. Susah senangnya isinya dosa semuanya. Wa hadza qad syughilu bi hadhihi, maka dengan sikap-sikap seperti itu, kayanya dia enggak bersyukur, kayanya dari dosa juga, dari mencuri, dari menipu, miskinnya dia enggak sabar. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, qad syughilu bi hadhil awsakh, dia telah disibukkan dengan kotoran-kotoran tersebut. An dzikril akhirah, dari mengingat akhirat. Sehingga tahu-tahu ternyata sudah umur 60 tahun, tinggal menunggu ajal. Ya, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Enggak kerasa berjalan waktu, ternyata sudah di usia senja. Ya. Orang kalau sudah disampai usia senja dan dia tidak bergegas bertobat dari dosa ketika dia kuat-kuatnya, ketika dia masa muda, besar kemungkinan dosa itu akan menjadi stylenya. Itu akan menjadi gaya hidupnya sampai dia tua. Ya. Nah, seperti itu. Maka kotoran-kotoran itu telah melupakan dia, menyibukkan dia, sudah memenuhi umurnya. Dan tiba-tiba dan dia lupa akhirat. Tsumma akastu, lalu saya pikirkan kondisi yang sebaliknya. Fatafakkartu fi aqwamin sabarul hawa. Aku renungkan nasib ataupun kehidupan orang-orang yang bersabar dari hawa nafsunya. Wa taraku ma la yahil. Mereka meninggalkan perbuatan yang meninggalkan segala yang tidak halal bagi mereka. Faminhum man qad ainu'at lahu thamaratud dunya. Di antara mereka ada yang dikaruniai kenikmatan dunia. Min qutin mustaladdin, berupa makanan yang lezat. Wa mahadin mustatabin, tempat tinggal yang asri. Wa aishin ladhidin, hidup yang nyaman, kehidupan yang nyaman. Wa jahin aridin, dan kedudukan yang terhormat. Fa in daqa bihim amrun wassa'ahu bis-sabr. Ketika dia mendapatkan cobaan, himpitan, kemiskinan, rezekinya lagi serat, ya, maka dia lapangkan kondisi itu, lapangkan jiwanya dengan sabar. Pahala. Susahnya pahala. Wa tayyabahu ar-ridha. Ya, kemudian ketika mendapatkan kenikmatan, maka dia ridho kepada Allah, dia syukuri nikmat tersebut. Maka susah senangnya menjadi pahala. Berbeda dengan tadi nih, orang yang terjerumus dalam dosa, menurut intinya adalah dia menuruti hawa nafsunya, susah senangnya menjadi dosa semuanya. Ketika susah dia enggak sabar, ketika senang enggak bersyukur, susah senangnya akhirnya dosa. Akhirnya itulah yang mengisi kehidupannya. Senikmat-nikmat yang dia dapati dari harta yang haram. Gitu. Berbeda dengan orang yang dia menahan diri dari hawa nafsunya. Ketika dia sempit, dia tahan hawa nafsunya untuk dia mencela Allah. Akhirnya dia bisa bersabar. Dia bahagia dengan sabarnya. Ketika mendapatkan kelapangan hidup, dia tahan hawa nafsunya. Dia rem agar tidak berfoya-foya. Akhirnya dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bersabar, akhirnya melahirkan syukur ketika dia mendapatkan nikmat. Akhirnya susah senangnya pahala. Semua kehidupannya akhirnya apa? Pahala. Susah senangnya akhirnya kebahagiaan. Ya, karena susah senangnya adalah sabar dan syukur. Fafahimtu bil hali makna qawlihi ta'ala. Maka setelah saya merenungkan dua keadaan tersebut, aku pun faham, ya, aku pun faham tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan orang yang bersabar, orang yang bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melakukan perintah Allah, wa yasbir dan bersabar kepada Allah, sabar ketika dihadapkan kecobaan berupa dosa, sabar agar dia bisa melakukan ibadah kepada Allah SWT, sabar agar dia bisa ridha dengan takdir-takdir Allah. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 90. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga dapat menambahkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.